sakit dipahami? Terus muntah niku kan kadang secara apa niku? Spontanitas mungkin mampu napa terus muntah. Oke. Okay. Mungkin pancen pun napa jenenge? Senep napa-napa terus muntah. Mungkin pusing-pusing terus muntah. Mungkin sanese muntah. Nah, ingat dipun maksud ngriki masrul hadirin barakallahu fikum. Niki pancen berusaha napa? Muntah. Napa dilokok-lokok? Nggih dilokok-lokok. Men napa? Men muntah. Nggih pun rasane pun muntah-muntah teng mriki pun mboten kepenak. Terus dilokok. Tujuannya men napa? Men muntah, sengaja men muntah. Utawi ngangge cara sanes. Kepengin muntah, men muntah. Nekani panggonan sing mambune niku ora enak. Tempat sampah. Terus kepengin apa? Men muntah kata niku. Tujuane niku pancen sengaja men apa? Men muntah. Mungkin geleng napas sing jijih. Sakit apa? Mutah. Terus intinya ini sengaja. Sengaja. Sengaja apa? Sengaja muntah. Sengaja muntah. Nah, sengaja muntah ini termasuk batalaken puasa. Batalaken puasa. Napa dalile liqaulin nabi alaihi salatu wassalam miderek pengendikan ibu nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ingat ibu riwayatakan dening al-khamsah illa nasai wa sahahahu al-hakim nabi sallallahu alaihi wasallam mengendiko man zara'ahul qaid falaysa alaihi qadha wa man istaqa'u 'amdan falyaqdi. Pengendikan ibu nabi alaihi salatu wasalam man zara'ahu alqaid sapa wonge sing tanpa usaha dheweke mutah mutah tanpa diusahani. Daro'ah niki maknane kharaja biduni ikhtiari. Dipuntah metu ning tanpa di sengaja. Wong sing mutah nalikane nang kahanan apa niki? Puasa tanpa disengaja. Boten jarak, boten duwe tujuan ning ciri-ciri napa? Muntah. Muntah niki biduni ikhtiari. Boten diusahani dening tiang niki. Falaysa alaihi qadha. Falaysa alaihi qadha. Mongko wong kowe mau ora qadha. Sing boten wong boten batal nggih boten qadha ngaten. Falaysa alaihi qadha. Mongko ora ana nanggo wong kowe mau qadha. Terus muntah sing tanpa disengaja niki boten batalaken puasa. Muntah sing boten disengaja niki boten batalaken puasa. Saking ibun masyarakat hadirin barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti kok wa man ishtaqa amdan fal yaqdi. Lan sapa wonge istaqa. Istaqa ai ta'ammud al-qaid. Istaqad niki maknane sengaja muntah. Sengaja muntah. Jarak fal yaqdi mongko wong kuwe mau qadha. Sebab napa? Batal puasa. Kata sonten perbedaan pada-pada muntah. Ning nek niki disengaja batalaken puasa, nek sing niki boten sengaja niki boten batalaken puasa. Pun niki, mboten pun masalah. Masalah niki. Muntai kawan baji. Wong wadon nalikane nidam biasane sebagian muta-muta. Kawan baji. Istilah kawan baji ke? Lagi wong pun, betul masalah. Wong kader istilah. Insya Allah betul masalah. Istilah ni kok ke? Pripun niki? Sengaja mboten? Lagi sengaja muntah mboten? Mboten, mboten. Mboten sengaja. Mboten masalah. Jadi wong meteng nidam mutah-mutah ya mboten batalaken puasa. Di napa? Di ingel-ingel cengelek. Men muntah napa mboten? Gendren. Sing ngingel-ingel iki wong liya kan? Lah nggih wong liya sing napa jenenge ngingel-ingel? Diingel-ingel lho iki, diingel-ingel. Cengelek, dipejeti cengelek. Lah nggih wong liya kan? Nek niki tiyang sing kuasa wau kongkon jalke ingel-ingel cengelku tujuane men apa? Badalaken. Nah nek niku wis mutah terus diingel-ingel tergantung wau mutahe sengaja napa mboten? Lah nggih wong ngene iki wau mutahe sengaja napa mboten? Lagi mboten sengaja terus jenengan ngingel-ingel. Nah, niku masalah sanes. Iki pokoke niku teng tiyang sing kuasa niki mutah. Lah mutahe niku sengaja napa mboten? Lah nggih tergantung wau. Sengaja nama betul sengaja. Sedikit pun masuk angin pun yer. Bisa. Tiang dikit terus sengaja. Negani, goncing, mambunya ala. Main apa? Main muntah. Jadi muntah kan cepet. Cepet plong. Sengaja. Main apa? Muntah. Jadi ini tuh sengaja nama betul sengaja. Intinya tengriku. Nek sengaja muntah. Nikum batalakan puasa. Nek nikum betul. Sengaja mutah niku mboten masalah. Ya pun intine niku teng tujuan niat. Napa sengaja napa mboten sengaja teng atine niki ya. Nggih dene sing roh mboten mesti nggih. Analisane mboten mesti pas. Nangi wis kena wis munyel-munyel. Terus sengaja main muntah sisan negani maring panggonan-panggonan sing kotor. Nah ini sengaja main muntah. Ini pun munyel-munyel pun. Main muntah. Sebab ini muntah pun jadi plong, enteng. Nah sengaja muntah. Sehingga ini min mufdiratisau. Termasuk pembatal. Pun ya. Pembahasan salat ini pun masyarul hadirin barakallahu fikum. Termasuk min mubtilatis saum khuruju damil haid wan nifas. Khuruju damil haid wan nifas. Metune getih haid lan nifas. Iki wong wadon iki nggih. Sebab wong lanang niku mboten haid, mboten nifas. Terus nalikane tiang estri niki sekahanan puasa, nangkahanan puasa, terus dheweke niki haid, dheweke niki nifas, fasada semua, rusak puasane, rusak puasane. Nabaniku haid nifas fi awalin nahar, fi awalin nahar tak sesuk ngaten, am fi akhirihi. Napa wong wadon iki haid lan nifas niku nang akhire nahar, tegesipun sore. Walau qablal khuruq bilahdah, senajan nifase niki haide niki kurang sedela surut sering ini, kayak kurang semenit rong menit. Oke, jadi nek wong sepuasa terus haid nifas, kerasa haid, kerasa nifas, walaupun kurang sedela niku surup, paham? Niki rusak napa nek puasa nek. Ini nek nembe kerasa-kerasa ning durung metu. Kan mungkin gitu. Tau nek wis iki wong wadon sing paham. Jenengan iki mboten bakal paham. Kan nek wis ketone kaya kerasa-kerasa ning urung metu. Durung metu niku getih. Durung metu getih haid getih napa? Nifas. Fasawmu hasahi. Nembe kerasa nggih. Nembe kerasa ning getih dari napa? Metu. Metu ne mangke bar surup, paham? Oke. Niki puasane mboten sah, tegese tetep napa? Tetep sah. Tetep sah. Pun. Niki sing ditakoni ora ana sih wong wadon sih. Niki urusane wong wadon iki. Niki jenengan perlu ngerti. Sebab mungkin nonton sebagian yang istri, lalu kurang rong menit masa batal. Lagi kurang rong menit sedikit misalnya maghrib jam pinten? Jam 5 30 itu lagi jam 5 35 kan kurang pinten? Kurang rong menit masa kudunya rutang sedina akhirnya dianggap gak sah. Nah ini mboten leres. Boten apa? Boten leres. Sebab getih niki pun metu. Walaupun maghrib kurang sedih. Walaupun maghrib niki kurang sedih. Selanjutnya pun, masyaallah hadirin barakallahu fikum. Ikhrajud dam minal badan, ikhrajud dam minal badan, ngetokaken getih utawi metune getih sekang awak, sekang fisik. Ing dalam perkara niki antawisipun masalah hijamah. Hijamah. Napa hijamah? Cantuk. Pekam. Ini dalam perkara pekam ini, ulama berbeda pendapat. Ini dalam masalah pekam ini, ulama berbeda pendapat. Pekam, pekam. Pekam rin, gitu. Oke, makin tunur. Napa jenengan dicot ketiak nggih tonor nek niki wau hijamah pekam cantuk. Ing dalam masalah pekam niki berbeda pendapat nggih antar riwayat pengendikan ibu Nabi alaihi salatu wasalam rawahu Ahmad Abu Dawud min Saddad ibni Aus qala Al-Bukhari laysa fil bab asah minhu. Hadis riwayat Al-Imamu Ahmad Abu Dawud saking hadis Saddad bin Aus, Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendiko, aftara al-hajimu wal-mahjumu, wong sing bekam lan wong sing dibekam batal puasane. Wong sing bekam kok batal puasane. Nggih, niki perlu dipahami. Bekam-bekam jaman biyen niku disorot-sorot. Wangge botol apa napa. Dadi wong ngene niku nyorot-nyorot. Nek bekam sedikit kan pun ngangge napa niku? Kemun modelnya beda lah. Tegese niku pelaku pembekam. Niki pun boten nyedot-nyedoti niku. Terus yang digambarkan tengah di sini, aftoral hajim wal mahjum, wong sing bekam lan wong sing di pekam niki batal nabane puasane. Niki gambaran bekam sing jaman biyen, jadi ngangge sejenis botol apa-apa disedot ngateni. Wong ini pun nyerot-nyerot ngai cangkem. Next niki kan boten gawe niki kan. Nah, ulama-ulama ingkang berpendapat. Ulama-ulama ingkang berpendapat. Hijamah bekam niki batalaken puasa gunakaken hadis niki. Gunakaken hadis aftara al-hajimu wal mahjum. Nah, niki hadis sahih. Hadis niki napa? Sahih. Wong sing bekam lan wong sing di bekam niki batal puasa. Ananging teng mriku wonten riwayat ingkang nyebutaken Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam. Napa niku bekam nang kahanan Nabi puasa. Wasabata an Ibni Abbas radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa sha'im. Hadis Ibnu Abbas, dan hadis ini sahih. Hadis ini sahih, akhrajahu Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, nah Ibnu Abbas nih, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu nyeritakaken anna nabiyya satumne nabi alaihi salatu wasallam ihtajama, nabi bekam wa huwa shaim, nangkahana nabi puasa. Berarti ketinggalan bertentangan nggih. Sing wau nyebutaken wong sing bekam lan sing dibekam niki batal puasane, penjelasan Ibnu Abbas nabi tahu bekam nangkahana puasa. Mulanya saking riki ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat. Kaitan pun kalian masalah apa? Bekam niki. Onten sing nyebutaken mansuh hadis sing wau. Mansuh niku tegese boten apa? Boten kanggo malih ngaten niku. Onten sing nyebutaken kuwi hadis ora sahih. Ngaten niku nggih. Nggih, onten sing nyebutaken kuwi hadisnya boten apa? Sahih. Lan walhasil ulama niki berbeda pendapat ing dalam masalah hukum bekam nalikane wong niki puasa. Napa batalaken puasane? Napa mboten batalaken kuasanya. Pendapat jumhur ini pendapat kata-kata yang para ulama, bekam niki mboten batalaken puasa, anangi makruh. Lakin nahat makruh, anangi bekam niki dimakruhaken ing dalem wong sing nek bekam niki lemes, sing bisa berakibat batal lawane puasa. Dikhawatirkan lemes, nah mun lemes-lemes niku kan mati bahaya. Lah napa mali nek genah nek dipekap iki langsung napa? Langsung lemes, langsung batal kenapane? Nah sing kaya niki haram. Sekri mami. Bekam ing dalam keadaan wong sing nalikane dipekap niki terus dadi lemes terus dadi akhirnya kudu buka, sebab nang wonten buka niki bahaya. Bekam ing dalam hakik tiang niki wau dihukumi napa? Jadi buka ke wengi. Iki mboten napa-napa awan, kan wong mriyang ora pada puasa. Nggih, Pak Rahmat. Kulo tanpa Prof Mati. Sing dhewe omah bekam sih. Iki mboten masalah, bekam. Itu masalah kan, bekam kan. Nah, wonge dasare ora puasa. Mriyang sih. Nah, nek niku wong sing puasa, mangke nek tiyang niki gak ada pemahaman bekam batalaken puasa, ya pun bekam. Nek wonge niku gak ada pemahaman, ya bekam niku hukume makruh, ya ditinggali. Nek dibekam niki resikone napa? Ada dampake napa? Akibatnya napa? Sebab niki masalah napa? Khilaf. Ulama berbeda. Eh, nek bisa ya mengilah bekam ini. Aman, terhindar saking khilaf. Wong sing puasa nek pancen boten menuntut segera napa? Bekam iki nggih ditunda mangke. Men aman sih. Nggih, terhindar saking khilaf, terhindar saking apa? Khilaf. Masalah iki masalah khilaf, masalah perbedaan pendapat ulama. Kaitanipun kalian masalah bekam, sebagian nyebutaken batal puasane, sebagian nyebutaken boten batal puasane. Dene wong sing bekam, wong sing apa? Bekam. Wallahu ta'ala alam, bekam-bekam model seniki boten batalaken pembekam. Sebab ngangge alat napa? Tusuk napa-napa? Kan wonten sayat. Sayat niku maksudnya di koprit mengimun melempung ketiak kumpul negeriku maka disayat ngangge alat sejenis peso nama silet nama-nama ini jenis sayat bekam sayat konten bekam sing modele cuk-cuk-cuk-cuk nih kan kenapa jenisnya? Jenisnya senes tusuk jarum senes akupunktur oke cuk-cuk-cuk-cuk cocok-cocoknya ngata niku sing seni-seni kan cocok-cocok-cocok niku nggih sing tegeri berkembang niku iku kan sama sekali pembekam niku mboten hubungane kali nyerot-nyerot niku sing dimaksud hajim niku wow, pembekam sing ngangge alat jaman biyen nyerot-nyerot wallahu a'lam. Wingi mun dibahas kan transfusi darah. Napa transfusi? Transfusi darah. Terus jenengan dijot ke dia. Donor. Jenengan donor, ya. Jot ke dia akeh. Niki nggih termasuk ulama nyebutaken pembatal puasa. Ini sekedar dijot. Dites. Darahnya dites ke kena DB apa ora? Apa DB nama-nama? Demam berdarah. Utawa dites golongannya apa? Nggih. Dites kawe sim golongane A B napa-napa niki mboten masalah utawa jenengan mimisen nggih mimisen niki nggih mboten masalah keperang mboten masalah kepati lele metu getih ya mboten dam minal badan. Ikhrajud dam minal badan. Puniki nggih. Kita badhe ningali pembahasan perkara-perkara ingkang boten batalaken puasa. Perkara-perkara ingkang boten batalaken puasa. Nek niki wau kan perkara-perkara sing batalaken puasa. Sniki badhe kita tingali perkara-perkara sing boten batalaken puasa. Namung umum darani batal jebule ora. Napa diantarane? Atau singgah nanti kita sebutakan yusbihu ayusbiha yaum asyam junuban. Esuk-esuk nang dina puasa tesih junub. Ini kan pun dibahas ini. Pun dibahas ini. Nangge Arab atus ngo orang sahur. Jadi sahur di sini. Berarti kan subuh pun subuh dari ngapa? Turun adus. Berarti tiang ini ki nanggahanan apa? Junub. Niki mboten batalaken puasa. Oke, gendrin. Tuk siji. Dalile pun disebutaken. Dalil masalah niki kan pun disebutaken wingi-wingi nggih. Termasuk perkara-perkara ingkang boten batalaken puasa ngambung bojone, nyenggol bojone. Nek aman sekang insal. Aman sekang napa? Insalul mani. Niki nggih kudu disebutaken. Mungkin terus termasuk perkara ingkang boten batalaken puasa al-ikhtisal wasabbu ana al-raqsi litabarruj. Adus. Adus ya. Ini semata-mata adus. Boten adus karo ngombe. Nyemplung kali anu panas suasana. Puasa. Belum. Terus karo ngelek. Nah, ini gimana? Nenek mung adus tok. Niki mboten batalaken apa? Puasa. Utawa gelagep-gelagep klebon banyu, nggih mboten batalaken apa? Puasa. Nggih mungkin kecemplung terus langsung gelagepan terus mlebu banyune teng. Niki nggih mboten batalaken apa? Sengaja. Sebab mboten sengaja. Pak. Nggih. As-sabu 'ala ra'si litabarrud. Iram. Sirah tujuannya supaya adem. Sirai disiram. Niki tujuannya supaya napa? Adep. Nggih, niki perkara niki nate dipun lambai dening Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad ra'aitu Rasulullah bil ardi yasubbu ala ra'sihi al-ma wa huwa sha'im min al-'atas aw min al-har. Terus nabi nate iram sirahe. Nggih, nggih banyu nangkanan nabi puasa analisane sahabat sing ninggal niki men ngurangi ngelak utawa ngurangi panas. Saged ya dadi kurang napa ngelak ya nggih. Nuwun ngelak banget, panas banget. Salit napa-napa. Bahasa Jawane salit nggih. Morong salit. Salit. Terus disiram banyu. Tes sampe niku. Anyes dadi ngelaki kurang. Dadi mboten ngelak. Dalam ge kungkung ge mboten masalah. Ge kungkung mboten masalah. Mboten masalah. Termasuk perkara ingkang mboten batalaken puasa, kemu. Kemu. Kupyuk-kupyuk kemu. Mungkin nonton selilit, nonton apa? Ini kan kemu. Ini ngapun nganti dilek. Jadi tinggal sidik dilek, mboten kayak gitu. Ikututi semurotaken kabeh. Niki termasuk perkara sing boten batalaken apa? Puasa. Ngisep banyu maringi rum batalaken? asal boten kenemenen niki kangge al istinsaq min ghairi mubalaghah, isep banyu maring irung sing boten nemen, sebab Nabi ngel mutaken wa baligh fil istinsaq illa an takuna saiman, kowe nemen-nemenaken ing dalam isep banyu maring irung kejaba siramu nang kahanan puasa. Berarti kemu niki boten batalaken puasa. Kemu nang kahanan wudu atus napa nang kahanan apa mawon? Napa mawon? Jenengan boten adusa. Jenengan boten wudua. Kemu kene. Niki boten batalaken apa? Puasa. Lah niku terus-terus sinteng jero bar kemu sih. Nggih terus kadang-kadang kelek nggih. Mboten mungkin bisa bersih. Jenengan kemu bersih-sih. Saged mungkin? Iku mboten masalah. Maka apa dilapi nganggo tisu jerone? Mboten, niku berlebihan. Utawa kuat-kuat terus baru wudu? Mboten, niku berlebihan. Nggih, atus mboten masalah. Wudu kemu wonten sing kebablasan mboten sengaja. Batalaken? Mboten. Nggih. Wallahu taala. Kita tingali salajengipun ingkang nomor kasat. Tadawuk at-ta'ami lil hajah. Ma lam yasil ilal jauf. Ngrasakaken panganan. Nicip, nggih. Jadi nicip panganan lil hajah. Krono napa? Krono butuh. Butuh ibu-ibu masak. Ibu-ibu butuh nyicipi mboten? Lagi mungkin nek sing canggih boten butuh dicicip, sing mungkin durung pada canggih bola balik dicicip. Kurang uyah, tambah uyah. Kadi kaken uyah tambah gula. Dari kolak mangke. Olah hasil naik panjen hajat. Panjen hajat butuh cicip. Iki butuh masalah. Sing jenenge nyicip niku nggih wis legine kepripun, asine kepripun, gurihe kepripun. Ampun cicip sepiring. Jenenge ngrasakaken tok niku. Mangke dirasakaken tok niku nggih. Malam yasil ilal jauf, syaratnya nyicip sing niki mboten batalaken puasa. Ora tekan jero mriku, mboten tekan tenggorokan, mboten tekan jero. Oke, niki direk penjelasan Ibnu Abbas Labas. Ayyaduqal hal au asyai malam yadkhul halqa wa huwa sahih. Ini penjelasan Ibnu Abbas. Dan sebutan masalah yang dikunci cipi napa selagi ini ku mboten mlebu teng tenggorokan kita. Nah karena dewek ini set puasa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mari ini penjelasan. Dauqut ta'am yukrah li ghairi haja, nyicipi panganan dimakruhakan nek ora butuh. Nah, butuh ora kok nyicip. Lagi sedikit pun ditaker kan sedikit masak roti kan gulanya semuanya kan boten perlu dicicip pun kan ya ini nek mungkin masak tege mungkin banyune ora biasa ditaker nah, butuh dicicip selagi ini boten butuh dicicipi dihukumi makruh. Batalkan kuasa boten dene nalikane tiang niku butuh nyicipi niki sami kedudukane kaya dene kemu. Sami kedudukane kaya dene. Kita tingali pembahasan salajengipun termasuk perkara ingkang boten batalaken puasa. Menurut ulama ingkang hijamah niki boten batalaken apa? Ijamah termasuk perkara sing kenging menurut pendapat ulama sing nyebutaken pegam niki boten batalaken puasa. Niku mawon wonten syaratte. Napa syaratte? Liman lam yukhsha ad-dha'f. Wong sing ora dikhawatirake lemes. Ning kula pun nate ngrasakaken bekam. Berbekam lemes ning duka Pak Rahman. Jenengan ati bekam Pak Rahman. Berbekam rasane usih kok. Kula nate berbekam iku lemes. Terus lemes lesu. Berarti memang mau bijut getih sih. Mungkin jenengan kula wit getih kok. Ini ku bare berbekam. Napa langsung? Langsung turu ke penak. Lagi sebab lemesnya dari ke penak turu. Ini ku mbok. Oh ya mbok niku. Kata selagi ini ibotan dadekakan lemes sip sing dibekam. Niki menurut ulama sing ibutakan bekam niki boten batalakan puasa. Nggih, mulane kan saran-sarane pembekam iku bar bekam niki kon mangan apa, kon mangan apa, men kenceng. Nah, mulane bahaya. Bekam nang saat-saat apa? Puasa. Dadi lebih penting puasane. Nggih. Puasa niki penting dijaga, diopeni, dipelihara. Apun ngantos mung gara-gara bekam dadi terus pedot. Niki maksudnya. Kita tinggali perkara sanese malih ingkang termasuk napa? Boten batalaken puasa. Celak. Celaka. Wong wedok napa wong lanang celak? Iku wong lanang tenan wong wedok tenan. Celak. Iki termasuk boten batalaken puasa. Celak. Al-iktihal. Celakan. Iki boten batalaken puasa. Napa? Lipstick napa? Benges. Napa benges napa napa? Benges. Mangga. Bar bengesan dilihat-lihat kok. Iki ketinggalan mboten nggih. Ning lipstick kan go sapa wong lagi puasa. Kau berjone, wah bahaya mangke. Kau mejeng meng niko supermarket. Ya ampun, mengwatun tak berut sini kau jeneng. Oh jadi lah. Neng go mejeng go jono bahaya nih kau mangke. Mancing-mancing ke. Wallah alam tetes mata, mungkin tiang niku bela kenapa napa tetes mata, terus ngam mambu ambu nambon, mambu minyak wangi, mambu apa gorengan, tanggane goreng gesek, semripit, ambune, niki mboten batalaken puasa. Kalau gitu mboten dilegeng yang mlebu itu. Oh napa nggih? Pahit nggih. Nek tengri kita masuk perkara sing mboten batalaken wal tetroh. Tetroh niku tetes. Tetes. Sakit nggih mlebu niku. Ning mboten teng-teng nggih. Terus niku nggih dudu nggo margaken nggo nyehat. Wala-wala. Nggih. Nek ningali pembahasan perkara-perkara sing boten batalaken tetes niki boten batalaken. Wallah taala. Cuti kuping. Boten, boten. Kupingnya dikoroki. Cuman bin batal ya? Oh nangis batal. Aja nangis lo batal. Termasuk perkara ingkang boten batalaken puasa siwak. Siwak bahasa Jawa ini susur. Susur. Oke, siwak, siwak. Ini termasuk perkara ingkang boten batalaken puasa. Ittafaqal ulama ala jawaz siwak lisan. Ulama sepakat kena siwakan nangkana puasa. Fungsi puasa niku kenging siwakan. Hal yajuzu istikmal ma'jun al-asnan lis-sha'im. Napa kenging gunakaken odol? Ma'jun niku odol mana? Nalikane sikat gigi tumrape wong sing puasa. Ma'junul asnan. Di odol lah. Nggih bahasa sedikit. Penjelasannya ngaten. Bina ala ma taqaddam fa innahu yajuz istikmal al-fusat wal ma'jun sa'id ida amina. Syaratnya kena digunakan iku nalikane aman mlebune mari ngriku. Nek boten aman al-aula tarkuhu naharo. Nek esi awo. Nek dereng awat. Esi turu subuh. Mangga. Ini nek pun melebu bar subuh. Niki tarkuha. Wal-aula tarkuhu. Sikli apik. Tinggal lagi. Ini nek siwak biasa kan. Boten-boten. Ini nge sakit mawon. Jadi kan siwakan gunakan odol. Nah nge. Siwaknya sugi odol. Sakit-sakit. Betul masalah. Ya siwak. Yang gunakan sikat gigi siwak. Yang gunakan kenapa? Niku al-aula nek awat tinggalan. Wallahu ta'ala. Oke, sebagian tiang mungkin malah usaha ora sosiwakan pirang-pirang dinamen abame mampu. Kan kok dadi luwih napa? Atyab indallah min rihil mis. Ngaten iki kok. Luwi harum nang ngarsane Allah. Dene bang napa? Keliru wong siwakan iki mas masru nalikane wong iku puasa napa iku mboten puasa. Malah ora tau siwakan ora tau kosok iki. Blas. Sebulan full. Oke. Nanti mambu coberan. La haula wala quwata illa billah. Iki mboten bener sih. Salah memahami napa dalil tujuannya kan min atyab indallah min rahil mus. Riak-riak ngetokakan riak nggih iki mboten batalaken apa puasa. Ditokna dilek kan itu. Nah, wis niati ditokna kok digari dilek. Ya wis niati ditokna, kok dilek. Nah, ini berarti wis metu kan. Wong wis diniati metu, gari dilek. Wala alam. Bah, ini mengkhawatirkan. Termasuk perkara ingkang boten batalaken puasa al-aklu wasyurbu wal-jima nasiyan. Mangan, umbe, hubungan nengganan kelalen. Apa anak? Langsung dibantah nih. Kalau sisi kelalen, sisi orang kelalen. Lagi mboten mustahil lah. Orang percaya mawon niki. Oke, niki al-aklu wasyurbu wal jima, nek mangan ngombe sering lah nggih. Ning kok sehubungan kok kelas. Nek pancen teman. Pancen teman lho nggih. Niki mboten batalaken. Ini kok urusan yang jenengah gugu karo orang gugu ini kok ini pancen teman wong ini kok hubungan seksual nang kahanan sekuasa ini buatan batalakan kuasa kelalen sih. Oke, selanjutnya pun termasuk pembatal, perkara sing boten batalaken puasa, pembahasan mau muntah sing boten sengaja, muntah sing boten sengaja, muntah sing boten sengaja, niki boten batalaken puasa. Pun gih, niki gih. Enjang malih pembahasannya ditinggalin enjang. Allahu taala, sallallahu alaihi wasallam.